barisan manusia menghampiri diri. Tidakkah kau sadar akan kehadirannya dalam kehidupanmu? Kau telah dibuatnya terlupa menjadi sebuah boneka hidup yang telah lama mati. Terungkap pribadi yang pasti terlupa dalam kekaguman ini. Adakah jerih nyata dan hasilmu hanya semata banyak bicara, tidakkah yang kau suka? Tak pernah kau berdiri di hadapan lensa, terlupa menjadi sebuah boneka yang telah lama mati. Oh, oh, oh, oh, oh. Terungkap pribadi yang pasti terlupa dalam kekaguman dan hasilmu hanya sedikit.